Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, fala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sederek sedaya ingkang sangat kawula hormati, terutama kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing kesempatan menika dalam rangka nglanjutaken pengaosan ingkang kala wingi. Sing kala wingi niku nerangaken hikmahe wong kekancanan utawa tiang sing bebarengan. Sakmenika monggo kita terusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahid. Ma qalla ora titik amalun apa kelakuan baraza kang metu apa amal min qalbin saking ati zahidin kang zuhud. Napa zuhud niku? Ai ghairi muta'alliqin tegese kang ora gumantungan bidunya kelawan donya. Bal huwa balik utawi amal. Wa ingkana senajan ono opo amal kolilan iku setitik. Fil hissi in dalam indrone, in dalam ketinggalane. Kathirun iku kang akeh fil makna ing dalam hakikate, ing dalam maknane. Napa kok ngoten nggih? Li salamatihi krono selamete amal minal afati saking piro-piro ponco boyo al kodi hati kang nyacatakan opo afat fi kumbulil amali ing dalam ketrimone piro-piro amal. Nopo afat sing nyacat nona amal niku minar ria ibayani saking ria watasonu ilan gawe-gawe linasi krono menungso watola bil akrodi lanubrih ing piro-piro bondo adunyawiyati kang bangsa donya wa adami huduril qalbi lan ora anane tekane ati ma'al maula sertane zat kang nguasani kula panjenengan sedaya fi hali filihi ing dalem nalikane nglakoni ing amal apa kok ndak iso hudur likillatil wasawisi krana setitike pira-pira pengridu asyaitoniyati kang bangsa setan. Dawune Kiai Musonib makola amalun mboten setitik kelakuan sing metu saking atine wong kang zuhud. Dadi ya masih ketinggalane setitik asline niku kata. Artine wong kang zuhud niku napa ay ghairu muta'alliqin. Ay ghairi muta'alliqin tegese atine wong niku mboten wonten gumantungan kali donya. Bal huwa wa ingkana kolilan balik amal niku senajano setitik tinggalane setitik tapi lek tiangin zuhud niku delokane hakikate kata krono ngeten napa kok saged masih delokane mek titik kok ketinggalane kata li salamatihi krono selamete amal minal afati saking pira-pira poncoboyo sing bisa ngrusak dateng getrimone amal tiang amal atine zuhud niku ndak ana tola-tole apa-apa. Dhe'e sodako ya ndak kepingin di alam wong. Dhe'e muruk ya ndak kepingin disenengi wong. Dhe'e niku ngaji ya ndak kepingin di alam wong. Dhe'e ku ndolek ilmu ndak kepingin akeh pengikut lan santri. Wis pokoke ndak ana kaitan kali donya. Awak niki ngaji murni krono Gusti Allah. Andai kata ada kaitannya dengan dunia, nggih itu nanti ujung-ujungnya tetap berkaitan kali Allah Subhanahu wa taala. Lho amal sing ngeten iki kathah delokane. Kula kali panjenengan amal ana ning pinggir dalan. Amale nek 1000, iku wis dak kepengin apa-apa sampean. Mancal ana ning desane wong ndak ana wong kenal ngekeki 1000. Blek. Ndak ana kaitan atiku iki cekne dialem nang wong sing narik mboten atau narik simpati masyarakat nggih mboten kepingin disenengi konco ya tidak. Lu niku masih didik luwe akeh ketimbang amal sing kathah tapi mboten lillahi taala. Napa kok mboten? Krono masih didik murni iku diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala. Akeh tapi awake kepingin dialem wong, ndak ana artine. Lek wis melbu ana sing jenenge urusan donya, aku tak sembayang. Cek ini diarani wong khusuk lah ini. Berarti dek ini ku ibadah ini ku si onok sangkut pauti kali menungso. Aku tak ngekei wong, cek ini dikei loman. Loh ini ku berarti dek ini ngekei ini ku tujuannya ya wis nang menungso ini ku mawon. Enggak ada kaitannya dengan Allah. Padahal yang punya hak untuk menerima ibadah ini ku duduk menungso. Belum tentu kata manusia itu baik menurut Allah baik. Dene wonten dawa maro'ahul mu'minun hasanan fahuwa hasanun, yang dianggap baik oleh manusia itu juga dianggap baik oleh Allah. Itu adalah pengertian yang tidak menyalahi syarak. Lah lek sakniki nyalahi syarak masih jare menungso niku apik, jare Gusti Allah mboten apik. Lu sing duwe hak untuk menerima amal kula panjenengan niki namung Gusti Allah. Lah mestinya amal kita ini semuanya kita peruntukkan untuk Allah, tidak untuk yang lain. Bukan untuk kepingin soge, pingin payu sawai, kepingin lancar dagange. Sampean ibadah nang masjid kepingin lancar dagange, gawe nopo? Ulah sampean ibadah ya wis ibadah, nyambut gawe ya nyambut gawe. Ndak kena dikumpul-kumpulno. Nopo kok ngoten? Kok iso lek amal sing metu saking atine wong sing zuhud niku dikatakan tidak bisa sedikit. Walaupun kelihatannya sedikit itu aslinya banyak. Ini krono wong niku lek murni atine niku tidak berkait dengan dunia, maka itu akan jauh dengan yang namanya riya. Napa kok iso teko riya? Nggih. Metune sifat riyae menungso niku krono awake kepingin donya. Aku tak gawe surban. Nang wong cek dianggap kiai, lek wis dianggap kiai nang aku kok lek salaman cek ni mungkruk. Lek mungkruk nang aku kan malih gamo. Ono keperluan titi aku njaluk duit bisa. Dia tu riak kepingin dialem wong kan krono kepingin oleh opo-opo. Lek menungso niku wis dak duwe rasa sangkut paut kali donya, maka semua amalnya itu murni krono Gusti Allah. Duduk krono opo-opo. Nggih, dalam artian apapun yang ditanggapi oleh manusia, yang penting pekerjaan kita tidak menyalahi syariat, kita wis dak ngurus wis. Ngaji, sing penting ngaji. Perkara ana wong ndak seneng mergone ngaji biasa. Kula kali panjenengan ngaji niki ndak perlu golek simpati ke wong. Mboteni co ngaji kitab hikam niku. Mboteni co ni nopo? Krono niku kitab tiyang dukur, dukur sak pinten. Kitab hikam niku nerangaken atine menungso berkaitan karo Gusti Allah. Tidak ada salahnya kalau kita membuka hati kita sendiri. Kalau kali panjenengan ngaji kepingin dialem wong, terus mari dialem wong kate gawe apa? Kula mek sampean ngaji lek diilokno wong pegel, terus mari pegel iku kate oleh apa sampean? Ndak oleh apa-apa. Pegel ndak pegel takdir Gusti Allah ya tetap berjalan. Dadi wong niku lek sik jenenge duwe demen donya, insyaallah mboten bakal selamat teko sing jenenge riya. Krono riya niki, krono donya niki akeh-akeh metu saking menungso zahire. Lah kula kali sampean kelas sik kelas zahir. Kula kali sampean kelas sik kelas zahir, ya sik kelas cekne dikei apa nang wong. Cekne dihormati, cekne disegani, cekne jadi anggap orang yang vokal dan lain sebagainya, itu kan semua itu urusan donya. Lek kula kali sampean ati niki iso coplok teko sing jenenge urusan donya niku wau, maka kula kali panjenengan insyaallah akan jauh dari riya. Riya niku cukule ya saking donya. Watasonuk linas gawe-gawe krana menungso. Awake cekne ketok wong sing alim. Nuwun sewu. Ati niki urusan ati niki. Sorbane digedhekno. Utawa rambuté digondrongno, cekne ketok jarane wong jadab. Utawa dilakok ngelakoni barang sing aneh-aneh, cekne diarani wali. Niki kabeh jenenge tasono. lek pancene sampean gawe-gawe. Lek sampean ndak gawe-gawe ya ndak mlebu nang omongan kula niki. Dadi menungso ndek donya niku ndak perlu gawe-gawe supaya ketok aneh nang wong liya, ndak perlu ketok megaga-megaga supaya dihormati wong liya. Niku semua enggak ada gunanya. Dihormati, diilokno, dienyek, diambung tangane, dipisui, semua itu tidak akan bisa merubah kepada amal kita kalau hati kita sebagai wadahnya amal niku mboten berubah. Sedikit berubah maka rasanya juga berubah. Tiang lillahi ta'ala niku duduk saat dawane umur. Satu perbuatan itu bisa dinilai lillahi ta'ala, bisa dinilai riya. Milo satu saat Sayyidina Ali ketika berperang melawan orang kafir, kemenangan dia melawan seseorang kafir sudah di depan tangan. Pedangnya musuh niku sampun lugur. Mari lugur musuh niku senang Sayyidina Ali wis ditumpak ika ada disuduk gulune. Barang disuduk Sayyidina Ali diidoni. Tuh, lho Sayyidina Ali ketika diidoni niku tumbul rasa pegel. Tumbuh rasa pegel teko atine kepingin mateni wong niki krana kepegelane. Dudu krana kepingin mbela agamane Gusti Allah. Akhirnya Sayyidina Ali mundur dengan teratur. Iki lek tak terusno mateni, aku mateni wong iki ndak oleh ganjaran. Apa-apa? Polae aku mateni sing saiki iki duduk krana li'ilahi kalimatillah. Bukan karena Allah, tetapi saya karena marah kepada orang ini. Aku krana pegel nang wong iki. Jadi mati ini ku mati ini nafsu. Lek wis mati ini krono nafsu duduk ganjaran perang. Ilang punan ganjaran kulo sampean. Nyumbang masjid pamane. Panas-panasan. Koncone nyumbang 20 juta. Awake panas, aku 30 juta. Iki apa ibadah kok panas-panasan? Tiang ibadah niku mboten kangge panas-panasan. Tiang ibadah itu murni akan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Ngoten. Adek gawe-gawe kangge menungso nggih kaya kula nggih. Kula sampean napa perlune? Ya ndak perlu gamegaga. Diketono awake cek ning wanteng, cek ning ketok cerang. Difoto sing supaya fotone kita kok kira-kira ketok ageng ngoten. Nuwun sewu, itu juga ndak boleh. Terlebih merendahkan diri juga ndak boleh. Ngeroso asor polahe awake kumpul karo wong gedhe. Ngeroso yo napa mboten usah pun wis. Apa jare Allah metune sak asline awak niki yang perlu kita jaga. Kabeh niku apa jare Gusti Allah? Ya enggak terlalu merendahkan apalagi ngremehno nang awak mboten sepoko sak anane. Sak biasane mboten katik ketok diketokno aneh-aneh. Diketokno kaya wong edan mboten nggih mboten. Dikotokno kaya wong gagah supaya anggun, supaya wibawa mboten. Ndak ono ngoten-ngoten niku. Niku semua tidak akan menjadikan amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asale sembahyang biasa, krono nok kancane sembahyang tambah dihusukno, yo ndak apik. Sembahyang biasa, krono nok kancane akhir kubluke dimiringno, yo ndak apik. Wis pokoke anggaplah ketika kita beribadah seakan-akan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa talabil a'rad ad-dunyawiyati lan nupri bondo donya niku jelas niki. Sembayang duha kepengin sugih, sedako kepengin dilomani wong niki golongane ndak lillahi taala kabeh niki. Kula kandha ngeten niki duduk berarti kula niku wek metu wek mboten. Ngiling-ngiling nang awak ngene iki ndak pati apik. Lho lek wis paham bahwa seperti ini enggak pati baik, kita bisa merubah hati kita. Lho perkara sampean wis berusaha sih ndak iso jenenge ndak iso. Ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Mboten saged, cukup kabeh niku apa jare Allah Subhanahu wa taala. Wa adami khuduril qalbi ma'al maula fi hali fihi. Lan biasane tiyang niku lek ing dalam nglakoni ibadah niku sik ana kecampuran donya atine. Biasane khudure ati nang Gusti Allah niku ndak pati nemen. Allahu Akbar sembahyang duha. Di ati ini kono kepingin nih, kepingin dang oleh rezeki akeh, kepingin dang iso gawe umah. Pada saat sholat seperti itu, pada saat sholat eling sing macam-macam koyo ngoten niku otomatis ingatan kita kepada Allah itu titik. Wis kaken panggene donya sing ana di ati kula sampean. Luwe-luwe lek ngeten-ngeten niki ndak digerayahi atine tambah suwe tambah ato kula kali sampean nang Gusti Allah. Kesenengan nang donya ndak tambah di angkrek. Kadang-kadang kita nerimo teguran saking tiang. Masalah ati kula kali panjenengan sok-sok kadang-kadang pegel. Lho lek dielingno pegel niku kula kali panjenengan berarti sik ana urusane ambek donya. Lek tiang niku atine ndak ana urusan karo donya. Mboten wonten pegel niku. Malah terima kasih. Ya sekali lagi kula ngaji ngeten niki duduk kok berarti kula wong sing luwih apik mboten. Kula nggih berusaha mengamalkan dawuhku anfusakum wa ahlikum naro. Duduk berarti kula ngaji kula luwih penting luwih pinter terus kula enggak ada jaminan mlebu nang swarga yo mboten. Wong masih kula dhewe mari ngurung ngaji ngeten iki tak rasa-rasakno dhewe. Mandar muga Gusti Allah niku ngekeki manfaat. Datang nopo sing kula weruh iki mandar muga wonten manfaate wonten ing donya ugi wonten di alam akhirat. Mboten ngaji kula kaya ngeten iki saya paling pentingkan untuk diri sendiri. Perkara saking panjenengan nggih mandar muga saged ngrayahi manah piyambak-piyambak. Kula mboten kepingin awak dhewe sampean selamat kula dhewe mlebu neraka ya naudzubillah. Mila kula ngaji niki kepingin ati kula nggih nglakoni nang ilmu sing kula weruhi. Kadang wonten dawuh mekaten. Wonten tiyang ngomong waduh ngaji tok kelakuane tambah ndak karu-karuan. Wong ngomong ngeten iki ndak kene diterusaken. Perkara ngaji nggih ngaji. Terus untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh yo sak kuwate ukurane ati kula sampean. Lek ndak kuat kabeh yo aja dilakoni kabeh. Lek mampu monggo kita lakoni kabeh. Lek nang Gusti Allah kemampuane dikei 20% kita mau apa? Memaksakan diri yo enggak bisa. Ya wis sak mampune ati. Lah benjing wayahe ngaji yo ngaji maning. Ngaji tok niku ono ganjarane. Apa maning iso nglakoni ngaten. Ati ati niku lek wis kelebon donya, singkati kepanggonan Gusti Allah di ati niku setitik. Ah, menungso niku lek pun atine zahid atine mboten bergumantungan kali donya, maka amalnya dianggap banyak walaupun sedikit. Napa? Krana godane setan nggih titik. Ing mongko godane setan niku saking hubud dunia. Menungso bakal digodo nang setan lek menungso niku demen donya. Lek mboten seneng donya, setan ndak duwe dalan kangge nggodho ati kula sampean. Mun sewu, ukurane setan tidak mampu menggoda manusia itu bukan dilihat dari ukuran ilmunya, bukan dilihat dari ukuran jabatannya. Kiai, ustad, DRS, profesor, doktor, sanes. Setan itu tidak akan mengganggu hati kita kalau hati kita ini mboten seneng donya. Lek seneng donya digudo nang setan. Umpama digudo nang setan awak ndak seneng donya, teko nopo setan carane nggudo? Satu-satunya jalan setan niku bisa nggudo menungso nggih menika saking urusan donya. Masih pun bentuknya bentuk ibadah, masih pun modele-model ibadah, biasanya digudo nang setan niku saking jurusan donya. Kon ngadakno jamiah, kon lek akeh pengikuti lak yo malah gampang akeh sing nyang nang awakmu. Lek sampean niku jamaah ibok kan akeh sing tertarik nang sampean, otomatis banyak menawarkan jasa nang sampean lho nggih. Buntute wonten ndek mriku. Lek wis berbuntut dunyo, menungso niku ndak bakal selamat teko riak, duki tasonno, duki golek-golek dunyo. Wis pokoke kuncine niku ndek dunyo. Mila dipun aturaken hubud dunya rasukul khotiatin. Sumber dari segala malapetaka dan maksiat adalah demen dunyo. Walakathuro amalun lan orah akeh amalun opo kelakuan baroza kang metu opo amal min kolbin saking ati rogibin kang demen fit dunya ing dalem dunyo. Bal huwa balik utawi amal wa ingkana senajano ono opo amal kathiron iku kang akeh fil isi ing dalam ketinggalane fil isi ing dalam indrone kolilun iku kang sedidik fil makna ing dalam hakikate apa oleh adami salamatihi krono ora slamete amal mimma saking barang dukira kang den tutur apa ma. Tapi lek atine tiang niku pak kadung seneng nang donya masih kelakuane akeh niku telokane tok asline mek titi. Napa kok ngoten? Karena kebanyakan amalnya diperuntukkan untuk menungso duduk kangge Gusti Allah. Sampean sodako 1 juta tapi mengharapkan sesuatu. Sik luwe apik sampean sodako 1000 tapi tidak mengharapkan apa-apa. Ngoten. Sodako 1 juta sampean. Oh, sing diarepno kaken kon tak kei sodako sak menit tapi kon kudu ngene nang aku. Kon tak kei mobil tapi kon kudu ngene nang aku iku duduk sodako jenenge, bukan dipersembahkan untuk Allah itu, tapi dipersembahkan hanya untuk memperoleh tujuannya saja. Ndak ono ganjaran yo apa-apa, percuma ngoten niku. Atuk kena kucing ae, donya ngoten niku jadi kena wong. Ngoten Pak nggih. Lah masyaallah. Tapi ojo dibalik, waduh aku katene ngamal saiki ndak ikhlas wis, ndak wis. Aku katene ngamal aku sih ndak bersih hatiku. Lho, keliru. Lek panjenengan ngamal niku ngenteni atine bersih yo ndak bersih, bersih dilatih. Sakniki ndak bersih ngeke ono maning. Mene ndak bersih ngeke ono maning. Lek wis suwe-suwe bersih karepe dhewe. Bab menungso niku teko kulino, lek wis kulino akhire mboten krasa. Sing diarani sedekah sing lillahi ta'ala niku nggih menika sedekah sing metune kaya taek nun sewu. Mari metu ndak direken-reken wis. Pirang meter mang taekku sing tak tokno iku. Wonten tiyang mari ngising niku ngukur taeke, mboten wonten. Lah menungso niku kudu latihan kaya ngoten. Aja sampe kula kali panjenengan kate ngekek sedekah ngoten ikhlas. Tak kira ikhlas-ikhlas sampean sampe mate. Karena manusia itu sudah majbulun bi hubbid dunya. Menungso niku dikei watak seneng donya. Mboten wonten Pak tiyang ndak seneng donya niku. Sing ndak seneng donya niku mungkin malaikat. Lah karena kebiasaan manusia itu seneng donya dilatih untuk menjekak menjauhi sedikit demi sedikit. Lek wis dilatih nyingkrin no teko ati. Ati sing katene urek-urek dateng koyo niku wong kira to ado. Dadi masih pun didik kelakuane deloane tok didik tapi asli nih kata. Karena apa? Karena semuanya itu beramal diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruwiya lan teman den riwayataken an Ibnu Mas'ud. Saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa ana Ustaz Ibnu Mas'ud kala iku dawuh sami Ibnu Mas'ud rakaatani ing dawuh rakaatani utawi rong rakaat min zahidin saking wong kang apik saking wong kang sepi saking urusan dunya. Alimin kang ngerti khairun iku luwe bagus min ibadatil muta'abidina ketimbang saking ibadah wong kang ibadah al mujtahidina kang nemen-nemeni ila akhir dahri hingga maring akhiri mongso abadan in dalam saklawase sarmadan tur saklawase wong zuhud kati alim. Sholat mek rong rakaat niku luwih apik ketimbang amal ibadah wong sing sak dawane urip. Tapi di atine niku sik ana urusan donya. Ya napa carane kepengin ndak demen donya ya kudu latihan to, Pak. Dibiasahno. Donya yang kita miliki niki ojo mlebu nang ati. Ya napa carane supaya ndak mlebu nang ati? Ya belajar sing sabar. Nyacal. Umpama sampean nerima coba saking Gusti Allah kacopetan duit 1000. Belajar meneng di hati niku belajar sabar. Anggepen koyok ndak kailangan. Dilokno wong pamane. Anggepen koyok ndak dilokno. Lho koyok ngeten iki perlu kita melatih karena kebiasaannya kita nek kailangan niku pegel, lek nemu niku bunga. Lho kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki niki kita jauhi. Ya otomatis yo sedidik-sedidik aja ake-ake. Dadi maso daro ani Zaidin fid dunya min amali taatin. Wa in kana qalilan fa huwa katsirun wa ma sadara anir raghibin fiha min amali birrin wa in kana katsirun fa huwa qalilun. Tilek kelakuane wong sing zuhud mas yo titik niku asline kata, lek kelakuane wong sing gemer nang donya niku mas yo akeh asline mek titik. Ukurane yo nopo kepengin weruh amale tiyang sing dianggep akeh masih titik mergo ndak seneng donya masih amale akeh dianggap titik mergo seneng donya. Ya napa carane ngukur ya besok di akhirat. Sing weru. Saniki kula ambek sampean ndak perlu kowar-kowar. Ya sing penting koyok ngeten carane. Kita belajar di ati niku dibungkus, dibungkus dhewe. Nyajal, nyajal sak piro senenge atiku nang donya. Sak piro senenge awakku nang pangkat. Nyuwun sewu, pangkat itu bukan hanya di pemerintahan saja. Di struktural, di perpenghormatan juga bisa terjadi, di perkantoran juga bisa terjadi, di persawahan juga bisa terjadi, di rumah tangga juga bisa terjadi, di pesantren juga bisa terjadi. Sing jurusane karo pangkat niku jenenge urusan donya. Lek sing jurusane niku nang Allah, liyane niku ilang kabeh. Sing penting ibadah, awake dadi apa ya sak karepe. Ndak dadi ya monggo. Lho ngeten-ngeten niki intine umpama kula kali panjenengan tidak bisa mengamalkan dengan 100%, mandar muga saged nglakoni masih mek 10 ta. Lek iso nggih mandar muga sampai 90%. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih mboten ewet, yang penting nopo sing getuk monggo kita pundhut, sing mboten getuk kita pending riyin. Kalau ada orang mengerti kita bisa tanya. Lek takon masalah niku ndak usah ngetes. Juga tidak usah nafsu, apalagi ketika yang dengarkan itu ada kesalahan, monggo nyenan takenake. Lek pas takenake nek bener alhamdulillah, lek panjene takon niku dijawab jawabane keliru, ya ndak usah rasan-rasan. 00 sedaya mandar muga dados ilmu sing manfaat saha barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.